Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan bacaan kita dengan kitab Syarah Usulus Sittah. Usulus Sittah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan disyarah oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Kita selesai dari al-aslul awal, pondasi yang pertama, asas yang pertama, yaitu tauhidullah, bahwa amalan manusia itu dibangun di atas tauhid, diterima atau tidaknya. Dan bahwa asas dakwah para anbiya wal mursalin adalah perintah untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi perbuatan syirik. Dan itu dakwah seluruh para nabi dan rasul. Dengan itu mereka memulai dakwahnya. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salam sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memulai dakwahnya dengan kalimat la ilaha illallah, menjelaskan tauhid kepada manusia, melarang perbuatan syirik, memerintahkan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, melarang dari peribadatan-peribadatan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya seorang da'i ilallah mengambil uswah ini, mengambil suri tauladan ini untuk selalu memulai dakwah dengan tauhidullah, memulai dakwahnya dengan la ilaha illallah. Bagaimanapun keadaan masyarakat, maka mulai dengan tauhid. Jelaskan kepada mereka tentang la ilaha illallah. Ini adalah al-aslul awal. Kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan al-aslul thani, asas yang kedua, pondasi yang kedua, amar Allah bil ijtima'i fid din. Allah tabaraka wa taala memerintahkan untuk bersatu di dalam agama. Wa naha 'an at-tafarruqi fihi. Dan melarang berpecah belah di dalamnya. Fabayyana Allahu hadha bayanan syafiyan yafhamuhu al-awamu. Maka Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan masalah ini dengan gamblang, dengan sangat jelas, yang difahami oleh kaum muslimin secara umum. Perintah untuk bersatu di dalam agama dan larangan berpecah belah. larangan bercerai-berai. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah beliau mengatakan, "Hadzal aslu mawjudun fil Qur'an." Asal ini, asas ini atau pondasi ini terdapat penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, wa la tafarraqu. Dan jangan kalian berpecah belah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Allah juga berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in innama amruhum ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, dan mereka bergolong-golong, lasta minhum fi syai, engkau tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Innama amruhum ila Allah, perkara mereka kembali kepada Allah. Allah tabaraka wa ta'ala juga berfirman, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama apa yang telah Allah wasiatkan dengannya Nabi Nuh, dan yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, dan apa yang kami wasiatkan dengannya Ibrahim, Musa dan Isa. Apa? An aqimuddin, hendaknya kalian menegakkan agama ini, wa la tatafarraqu fih, dan jangan kalian bercerai-berai. Fala yajuzu lil muslimina an yatafarraqu fi dinihim. Maka tidak boleh kaum muslimin berpecah belah di dalam agama mereka. Tidak boleh berkelompok-kelompok. Tidak boleh bergolong-golong di dalam agama mereka. Bal yajibu an yakunu ummatan wahidatan ala tauhid. Tetapi wajib bagi mereka untuk menjadi umat yang satu di atas tauhid. Maka persatuan dibangun di atas tauhidullah. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Tuhan kalian, maka sembahlah aku. Ya. La yajuzu li ummati Muhammadin an tatafarraqa fi aqidatiha. Tidak boleh bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berpecah belah, untuk bercerai-berai di dalam akidahnya. Dalam akidah mereka harus satu, yaitu akidah yang dibangun, yang diambil dari Al-Quran, Sunnah, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Maka itu adalah asasul ijtima'. Asas persatuan itu Al-Quran, sunnah dan pemahaman para sahabat. Harus dibangun di atas tiga hal tersebut. Ya. Persatuan tidak dibangun di atas kabilah, di atas suku, di atas kelompok, di atas yang lain-lainnya. Tetapi persatuan dibangun di atas Al-Quran, di atas sunnah, di atas pemahaman para sahabat. Dan itulah yang dimaksud dengan ijtima'ul afham. Bersatunya pemahaman. Jadi bersatu itu bersatunya pemahaman. Bukan ijtima'ul abdan. Bukan persatuan badan. Ya, persatuan yang diinginkan oleh Allah adalah ijtima'ul afham, pemahaman yang bersatu. Pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah itu satu, tidak berpecah belah. Akidah mereka satu, keimanan mereka satu, ya, manhaj mereka satu, tidak berpecah belah. Itu adalah ijtima'ul afham. Pemahaman yang satu. Badan bisa di mana-mana. Ada yang di Indonesia, ada yang di sini, ada yang di Karanganyar, ada yang di Solo, ada yang bisa di mana-mana. Tetapi mereka disatukan oleh pemahaman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ijtima'ul abdan. Terkadang badan bersatu, tetapi pemahaman mereka bercerai-berai. Itu yang Allah sebutkan tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Mereka, kalian menganggap mereka bersatu, tetapi hakikatnya hati mereka terserai-berai. Wa fi ibadatiha, di dalam ibadahnya juga harus bersatu sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wa fi ahkami diniha, di dalam hukum-hukum agamanya. Hada yaqulu halalun wa hada yaqulu haramun bighairi dalil, la yajuzu hada. Yang satu mengatakan ini halal tapi tanpa dalil. Yang satu mengatakan ini haram tapi tanpa dalil. Maka ini tidak boleh. Itu akan bersatu ketika dibimbing oleh dalil. La syakka anna al-ikhtilaf min tabi'atil bashar. Tidak ragu lagi bahwa perselisihan itu tabiat manusia, memang sudah ada secara sunnatullah, secara sunnatullah kauniyah, memang perbedaan itu pasti ada. Ya, perbedaan itu pasti ada. Karena itu tabiatul bashar, tabiatnya manusia. Kama qala Allah taala, sebagaimana Allah berfirman, wala yazaluna mukhtalifin, mereka akan terus berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu. Walidhalika khalaqahum, karena itu Allah menciptakan mereka. Lakin al-ikhtilaf yuhsam birruju'i ila al-kitab wa sunnah. Tetapi hendaknya perselisihan itu diselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, apabila terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana hukum Al-Quran, bagaimana hukum Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faidha ikhtalafta ana wa anta, fainnahu yajibu alayna an narji'a ila kitabillah wa sunnati Rasulillah. Maka apabila aku dan engkau berselisih, ya, apabila terjadi perselisihan di antara kita, maka wajib bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Al-Quran? Bagaimana Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Qala Ta'ala, Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi shay'in فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Apabila kalian berselisih dalam satu permasalahan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kembalikan kepada Allah artinya kembalikan kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah artinya kembalikan kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ma yuqalu kullun yabqa ala madhhabihi wa kullun yabqa ala aqidatihi wan nasu ahrarun fi ara'ihim wa yutalibuna bi hurriyatil aqida wa hurriyatil kalima hadha wal batil alladhi nahaa Allahu anhu. Adapun apa yang dikatakan oleh manusia bahwa biarkan manusia itu bermadhab sendiri-sendiri. Ya, biarkanlah mereka itu madhabnya sendiri-sendiri, pendapatnya sendiri-sendiri, akidahnya juga sendiri-sendiri. Itu juga akidah mereka, biarkan saja. Ya, wannasu ahrar, kita itu bebas, manusia itu bebas berakidah, bebas beragama, manusia itu bebas berkata. Maka itu tidak benar. Karena kita dituntut untuk berada di atas agama yang satu, akidah yang satu. Tidak bisa kemudian kebebasan seperti ini berlaku dalam masalah agama. Karena hak kebenaran itu hanya satu. Jadi tidak bisa biarkanlah mereka berada di atas mazhabnya ataupun pendapatnya. Karena pendapat itu harus sesuai dengan dalil. Dan kita semua dituntut untuk kembali kepada dalil. Karena kalau seperti ini akan terjadi perpecahan. Akan terjadi perpecahan. Kalau kita ingin bersatu, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraq. Allah berfirman, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Fayajibu an najtami'a fi 'ardh ikhtilafina 'ala kitabillahi hatta fi masail al-fiqh. Maka wajib kita bersatu, wajib kita bersama-sama menimbang perbedaan kita dengan Al-Qur'an. Ya, kita berbeda pendapat, kita kembalikan kepada Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an? Bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hatta fi masail al-fiqh, sampai dalam masalah fikih pun demikian. Kalau kita berbeda dalam masalah fikih, kita kan harus cari mana yang lebih rajih, mana yang paling kuat, mana yang sesuai dengan dalil. Ya. Idza ikhtalafna fi syai'in na'riduhu 'ala al-adillah. Kalau kita berbeda dalam satu permasalahan, kita hadapkan dengan dalil, sesuai tidak dengan dalil. Faman syahida lahu ad-dalil sirna ma'ahu. Maka siapa yang dikuatkan dengan dalil, kita ikuti. Kita berbeda pendapat, kemudian kita timbang perbedaan kita dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat, dengan pendapat para ulama. Nah, yang kuat itu yang kita ikuti. Supaya apa? Supaya kita bersatu. Ya. وَمَنْ أَخْطَأَ الدَّلِيلْ فَإِنَّنَا لَا نَأْخُذُ بِالْخَطَأْ. Dan siapa yang keliru, yang tidak sesuai dengan dalil, maka kita tidak ambil pendapatnya. Karena kita hanya terikat dengan kebenaran. Dalam beragama kita hanya terikat dengan dalil. Dengan Al-Quran, Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Kita tidak terikat dengan orang. Ya, kata ustaz saya, bukan. Ustaznya sesuai dengan dalil atau tidak. Kata kelompok saya seperti ini, sesuai dengan dalil atau tidak. Karena kita dituntut untuk sesuai dengan dalil. Perkataan siapa saja yang bertentangan dengan dalil, maka tidak boleh kita ambil. Kata Imam Malik, kullun yu'khadu wa yuraddu illa sahib hadzal qabr. Siapa saja bisa diambil perkataannya, bisa ditolak perkataannya, kecuali penghuni kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi manusia. Ya, jadi kita tidak terikat dalam beragama, kita hanya terikat dengan dalil. Inna Allah jalla wa ala lam yatrukna nakhtalif wa natafarraq biduni an yad'a lana mizanan yubayyinu as-sahih min al-khata'. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala tidaklah meninggalkan kita, kita saling berbeda pendapat, kita saling berselisih, tanpa meletakkan untuk kita timbangan untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Apa timbangannya? Al-Quran dan Sunnah. Maka harus kita sesuaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan pemahaman para sahabat, Ridwanullah alaihim jami'an. Jadi kita nilai mana yang benar, menurut siapa? Bukan menurut saya, bukan menurut antum, bukan menurut Al-Quran dan Sunnah. Bal wada'a lana al-Quran wa sunnah. Allah telah menurunkan untuk kita timbangan, untuk kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Menimbang mana yang hak dengan yang batil bukan dengan perasaan kita, bukan dengan akal kita, tetapi dengan Al-Quran dan Sunnah. Farudduhu ila Allah. Maka Allah katakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Apabila kalian berselisih dalam satu permasalahan, kembalikan kepada Allah. Ya'ni Al-Quran, itu kembalikan kepada Al-Quran. War Rasul, dan kembalikan kepada Rasul, ya'ni Sunnah. Kembalikan kepada hadith-hadith beliau yang sahih. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رسول برسبدا إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Sesungguhnya aku tinggalkan untuk kalian yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, lan tadhillu, kalian tidak akan tersesat. Lan tadhillu, tidak akan tersesat. Karena tersesat ketika seseorang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka akan tersesat. Kitab Allah ya sunnati. Fakanna Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun bainana biwujudi sunnati mudawwanatan wa musahhahatan wa muwaddahatan. Maka seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersama kita dengan adanya sunnah yang telah dikumpulkan oleh para ulama, sunnah yang telah ditashih, mana yang sahih, mana yang dhaif, yang sudah dijelaskan oleh para ulama. Wa hadha min fadlillah ala hadhihi al-ummah, dan ini termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada umat ini. Annahu lam yatrukha fi mata'atin. Ya, bahwa Allah tabaraka wa ta'ala tidak meninggalkan umat ini dalam kebingungan. Bal tarakaha wa indaha ma yadulluha ala Allahi wa yadulluha ala sawab. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan umat ini dan di sisinya terdapat apa yang menunjukkan atas Allah dan menunjukkan atas kebenaran. Ammal ladzi la yuridu al-haqqa, adapun orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran, wa yuridu anna kulla wahidin yabqa ala madhhabihi wa ala nihlatihi. Ya, dan menginginkan untuk agar semua atau setiap orang itu berada di atas madhhabnya. Ya, Allah tabaraka wa ta'ala tidak demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak demikian. Beliau tinggalkan untuk kita dua perkara. Dua perkara yang apabila kita berpegang teguh dengannya, kita tidak akan tersesat. Ya. Wa yaqulu najtami'u fi ma ittafaqna alayhi. Ya, adapun orang-orang yang tidak menginginkan kebenaran, kata beliau, dan menginginkan bahwa setiap orang itu terserah punya pendapat sendiri-sendiri, dan dia mengatakan najtami'u fi ma ittafaqna alaihi, kita bersatu dalam perkara yang kita sepakati, wa ya'dhuru ba'dhuna ba'dhan fi ma ikhtalafna 'alaihi, dan saling memberikan uzur dalam perkara yang kita berselisih. Hadza la syakka annahu kalamun batil, maka itu adalah perkataan yang batil. Jadi ada orang-orang yang seperti itu. Enggak apa-apalah kita berselisih. Ya, semua orang itu kan punya pendapat sendiri-sendiri. Ya, biarkan mereka. Jangan sok paling benar, jangan-jangan kita juga tidak benar. Kalau dia sendiri saja menganggap dirinya enggak benar, terus bagaimana? Jangan suka menyalahkan orang, jangan-jangan kita juga enggak benar. Terus gimana kalau kita enggak benar? Apa yang kita kita pegang kalau kita saja merasa enggak benar? Berarti enggak punya akidah. Kita diperintahkan untuk bersatu di atas akidah yang hak. Di atas agama yang hak, di atas Al-Quran dan Sunnah. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bukan dibiarkan, diselesaikan, tetapi dengan dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman para sahabat. Bukan kita bersatu dalam apa yang kita sepakati. Ya, kalau kita berselisih, ya kita saling memberikan udzur. Sikap begitu benar kalau dalam masalah yang betul-betul itu masalah khilafiyah. Makanya para ulama mengatakan walaisa kullu khilafin jaa mu'tabara illa ma kana lahu hadzun minan nadhari. Tidak semua perbedaan itu kita katakan itu perbedaan. Tidak semua khilaf kita katakan itu khilaf, kecuali yang kedua sisinya itu memiliki dalil. Para ulama berselisih pendapat. Ya, para ulama rahimahumullah jami'an berselisih pendapat dalam masalah sholat umpamanya. Ya, dalam sholat witir, apakah sholat witir itu wajib atau sunnah mu'akkadah? Kita katakan para ulama berbeda pendapat karena memang yang mengatakan wajib memiliki dalil. Yang mengatakan sunnah mu'akkadah juga memiliki dalil. Maka kita katakan berarti para ulama berselisih. Nah, dalam permasalahan seperti ini bisa kita terapkan kaidah ini. Tapi kalau dalam masalah akidah tidak boleh kita terapkan. Ini perkataan yang batil. Bagaimana kita akan memberikan uzur kepada orang-orang yang menjelaskan sahabat? Bagaimana kita akan memberikan uzur kepada orang-orang yang tidak beriman kepada takdir? Tidak beriman kepada sifat-sifat Allah. Meniadakan sifat-sifat Allah. Dalam permasalahan ikhtilafiyah, tapi permasalahan yang betul-betul itu adalah permasalahan ikhtilaf. Yang memang itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sekalipun demikian, wajib kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. فالواجب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسوله. Maka yang wajib adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah asasul ijtima', pondasi persatuan Al-Quran, Sunnah, pemahaman para sahabat. Itu pondasi ijtima'. Yang mengumpulkan antum di sini apa kira-kira? Karena Pak Haryanto yang mengumpulkan antum banyak. Ya, kan tidak, karena kita memiliki pemahaman yang sama terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Ya, wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillah wa sunnati rasulihi. Adapun yang kita berselisihkan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Saya dengan antum berselisih, coba kita lihat, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana penjelasan Al-Quran dan Sunnah tentang masalah yang kita berselisihkan. Karena kita ingin mencari kebenaran. Mana yang benar itu yang kita ikuti. Mana yang sesuai dengan dalil itu yang kita ikuti. Sekalipun itu bertentangan dengan apa yang kita yakini awalnya. Maka kita tinggalkan apa yang kita yakini yang keliru ini dan kita ambil yang hak. Dan itu adalah wasiat para Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Idza shahha al-hadits fa huwa madhhabi. Kalau hadits itu sahih maka itu mazhabku. Kalau kalian lihat dalam perkataanku ada yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, buang perkataanku. dan ambil Al-Quran dan Sunnah. Ya, itu adalah wasiat para a'immah. Maka wa makhtalafna fihi narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Yang kita berselisihkan, kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. La ya'dhuru ba'duna ba'dan wa tabqa 'ala al-ikhtilaf. Bukan kita biarkan saja saling memberikan udzur tapi tetap berselisih, bukan. Ya, kita saling memberikan udzur tapi tetap berselisih. Tidak bersatu. Bal narudduhu ila kitabillahi wa sunnati rasulih. Tapi kita kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Wa ma wafaqa al-haqqa akhadna bihi. Yang sesuai dengan al-haq itu yang kita ambil. Wa ma wafaqa al-khata narji anhu. Yang ternyata itu keliru, kita tinggalkan. Karena al-haq itu dhalatul mu'min. Sesuatu yang hilang dari seorang mu'min, yang di mana saja dia mendapatkannya, dia akan ambil. Hadza huwa al-wajib alaina. Tidak ada ta'assub, tidak ada fanatik. Karena kebenaran adalah Al-Quran, Sunnah, dengan fahmus salaf. Ya. Hadza huwa al-wajib alaina. Fala tabqa al-ummah mukhtalifatan. Sehingga umat itu tidak selalu berselisih. Warubbama yadhkuru alladhina yad'una ila al-baqa 'ala al-ikhtilaf hadith ikhtilaf ummati rahmah. Sebagian orang yang berselisih, mereka sering menyebut hadith. Ya, mereka tetap berada dalam perselisihan dan berdalil dengan hadith ikhtilaf ummati rahmah. Perbedaan umatku adalah rahmat, yang ini adalah hadith yang la aslalahu. Tidak ada asal usulnya. Wadhal hadith yurwa walakinahu laisa sahihan. Maka itu bukan hadith. Dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Bagaimana perbedaan itu rahmat? Al-ikhtilaf laisa rahmah. Ikhtilaf, perbedaan pendapat, perpecahan di kalangan kaum muslimin bukan rahmat. Al-ikhtilafu azab. Perbedaan, perpecahan di kalangan umat kaum muslimin itu azab. Qala ta'ala, makanya Allah berfirman, wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka penjelasan. Akan merobek-robek hati. Akan memisah-misahkan hati. Wa yufarriqul ummah. Dan akan mencerai-beraikan umat. Wala yumkin linnasi idza saru mukhtalifin an yatanasaru wa yata'awanu abadan. Dan tidak mungkin, kata beliau, dan benar apa yang dikatakan beliau, tidak mungkin manusia yang saling berselisih antara yang satu dengan yang lain itu akan saling menolong, akan saling membantu antara yang satu dengan yang lain. Tidak mungkin, kata beliau, karena mereka berselisih. Bagaimana mereka akan saling membantu? Bagaimana mereka akan saling menolong? Ya? Bal yakunu bainahum adawa. Yang ada di antara mereka terjadi permusuhan. Wa asabiyah li firaqihim wa ahzabihim. Yang ada akan terjadi permusuhan di antara mereka. Dan akan muncul fanatisme terhadap kelompok dan golongan. Wala yata'awanuna abadan. Dan tidak mungkin mereka akan saling membantu. Mereka akan membantu kalau sama kelompoknya saja. Ya, kalau tidak, ya mereka tidak mau membantu. Karena asas persatuan mereka bukan di atas kitab wa sunnah. Innama yata'awanuna idza ijtama'u wa i'tasamu bihablillahi jami'an. Mereka akan saling membantu apabila mereka bersatu, mereka berpegang teguh dengan tali Allah semuanya, maka mereka akan saling membantu. Wa hadha huwa alladhi awsa bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, innallaha yarda lakum thalathan. Sesungguhnya Allah ridha untuk kalian dengan tiga perkara. Anta abuduhu, engkau menyembahnya. wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa ta'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu. Allah akan ridha apabila kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah. Wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, dan hendaknya dan Allah akan ridha apabila kalian saling menasihati siapa yang Allah kuasakan perkara kalian di tangannya. Hadhihi tsalath yardaha Allahu lana. Inilah tiga perkara yang Allah tabaraka wa taala ridha untuk kita. Wasyahidu minha qawluhu. Sudah isya. Hah? Ya. Antum adzan. Adzan kemudian berhenti salat, salat dulu, salat kemudian kita lanjutkan. Insyaallah kita selesaikan insyaallah. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. وقال المؤلف حفظه الله تعالى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان بليمغتكن والشاهد منها قوله dan sebagai syahid dari apa yang kita bicarakan di sini, wajibnya kita bersatu dan haramnya kita berpecah belah adalah sabda Rasulullah wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan hendaknya kalian berpegang teguh dengan tali Allah jami'an seluruhnya, wa la tafarraqu, dan jangan berpecah belah. وما وليس معنى هذا انه لا يوجد اختلاف ولا يوجد تفرق. Bukan berarti bahwa perbedaan dan perselisihan itu tidak ada. Ya. Tetap ada. Karena ikhtilaf adalah tabiatul bashar. Secara sunnatullah kauniyah ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat, ada perselisihan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan dalam hadis iftiraqul ummah. Tabiatul bashari wujudul ikhtilaf. Tabiat manusia itu adanya perbedaan-perbedaan, adanya perselisihan-perselisihan. ولكن معنى هذا أنه إذا حصل اختلاف أو تفرق يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Ya, jadi di antara tabiat manusia itu adanya perbedaan pendapat. Tetapi maknanya adalah bahwa apabila terjadi perselisihan, terjadi perbedaan, hendaknya diselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Baik ikhtilaf dalam masalah fiqih ataupun yang lain. وَيَنْتَهِ النِّزَاعُ, sehingga selesai perselisihan, sehingga selesai perseruan, wayantahi al-ikhtilaf, dan selesai perbedaan, hadha huwa al-haq, maka ini yang benar. Perbedaan tetap ada, tetapi harus diselesaikan. Ya, harus diselesaikan dengan mengembalikan perbedaan tersebut kepada Al-Quran, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman para sahabat. walaysa tahkimul qur'ani aw tahkimus sunnati muqtasiran ala mas'alatin niza' fil khusumat bainan nasi fil amwal. Dan tidaklah berhukum dengan Al-Quran atau berhukum dengan sunnah itu terbatas di dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalamnya perselisihan dalam masalah harta umpamanya. Terjadi perselisihan dalam masalah harta, dalam masalah waris umpamanya atau dalam masalah yang lain, baru dikembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Tidak hanya itu saja. Jadi tidak terbatas dalam permasalahan muamalah. Tidak terbatas pada permasalahan muamalah. Haitsu yusammuna al-hukma bima anzala Allah, yang mereka sebut dengan berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Jadi mereka yang menyebutkan berhukum dengan apa yang Allah turunkan terkadang pendek pemahaman mereka. Yang mereka maksudkan hanya dalam masalah penyelesaian dalam masalah harta, penyelesaian dalam masalah kejahatan. Bukan hanya itu saja. Tahkimul kitab wa tahkimus sunnah itu dalam semua permasalahan. Dalam masalah fikih ataupun dalam masalah apalagi dalam masalah akidah. Harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Annahu al-hukm bainan nas fi amwalihim wa niza'atihim fi umuri dunya faqat. Bukan maksudnya adalah menghukumi di antara manusia di dalam harta mereka ataupun permasalahan-permasalahan dunia saja. Baru wajib kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam masalah harta, dalam masalah wakaf umumnya, dalam masalah muamalah secara umum. Bukan hanya itu saja kewajiban kita untuk berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah. Berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah dalam semua perkara. Makanya orang-orang khawarij, mereka terlalu pendek pemikirannya. Mereka menganggap bahwa tahkimul Quran wa sunnah dalam perkara yang mereka lihat saja. Ya, dalam masalah hukum, dalam masalah kepemerintahan, dalam masalah harta. Padahal kewajiban untuk berhukum dengan Al-Quran dan sunnah di dalam semua permasalahan. La bal huwa al-hukmu bainahum fi kulli ikhtilafin wa kulli niza'. Tidak demikian. Ya. Berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah atau menghukumi manusia dengan Al-Quran dan Sunnah itu di dalam semua permasalahan yang diperselisihkan dan yang diperdebatkan. Wan niza'u fil aqidati ashaddu minan niza'i fil amwal. Perbedaan dalam masalah akidah itu lebih besar dibandingkan dengan perbedaan dalam masalah harta. Karena masalah akidah, masalah keyakinan seseorang. Menyangkut keselamatan seseorang. Menyangkut lurus atau tidaknya keyakinan seseorang. Maka ini permasalahan yang lebih besar. Maka lebih harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. وَالنِّزَاعُ فِي أُمُورِ الْعِبَادَاتِ وَأُمُورِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أَشَدُّ مِنَ النِّزَاعِ فِي الْحُصُومَاتِ فِي الْأَمْوَالِ. Demikian pula perbedaan dalam masalah perkara ibadah atau dalam perkara halal dan haram itu lebih besar dibandingkan dengan perselisihan dalam masalah harta. إِنَّمَا الْخُصُومَاتِ فِي الْأَمْوَالِ جُزْءٌ أَوْ جُزْئِيَّةٌ مِنَ الْإِخْتِلَافِ الَّذِي يَجِبُ حَسْمُهُ بِكِتَابِ اللَّهِ alladhi yajibu hasmuhu bi kitabillah. Justru bahwa permasalahan atau perselisihan dalam harta itu bagian dari berbagai macam perselisihan-perselisihan. Ya, perbedaan dalam masalah harta itu bagian dari perbedaan-perbedaan yang semuanya wajib untuk diselesaikan dengan kembali kepada Al-Qur'an. Jadi semua perbedaan-perbedaan harus dikembalikan, diselesaikan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasahabatu kana yahsul bainahum ikhtilaf, lakin sur'ana ma yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan para sahabat, terjadi di antara mereka perbedaan. Para sahabat saja yang mereka dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu terkadang terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Tetapi segera ketika terjadi perbedaan pendapat, segera mereka kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga antum akan dapatkan dalam hadis-hadis umumnya terjadi perbedaan di kalangan para sahabat, yang satu mengambil satu pendapat, yang satu mengambil pendapat yang lain. Mereka berselisih. Kemudian mereka kembali kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusalliyanna ahadukumul 'asra illa fi bani Quraidah." Janganlah salah seorang di antara kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat berbeda pendapat. Ada di antara mereka yang memahami bahwa yang diinginkan oleh Nabi itu agar kita bersegera berangkat ke Bani Quraidah sehingga sampai di Bani Quraidah itu waktu asar. Sahabat yang lain berpendapat tidak. Kita sholat asar harus di Bani Quraidah sekalipun waktunya berakhir. Maka mereka berselisih pendapat. Kemudian mereka kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan seterusnya. Banyak perbedaan-perbedaan di kalangan para sahabat yang kemudian mereka menyelesaikannya dengan kembali kepada Rasulullah dan bertanya, meminta hukum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi perbedaan di kalangan para sahabat. Faqad hasala bainahum ikhtilafun ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam haula man alladhi yatawalla al-amra min ba'dihi. Telah terjadi perbedaan di kalangan para sahabat setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang siapa yang akan memegang kepemimpinan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berbeda pendapat. Golongan Ansar lebih memilih yang dari Ansar. Yang Muhajirin lebih memilih yang Muhajirin. Mereka berbeda pendapat. Wa sur'ana ma hasamun niza'a wa raja'u wa wallaw Abu Bakr as-Siddiq. Tetapi mereka segera menyelesaikannya, ya, dengan kembali kepada Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Mereka kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah mendahulukan Abu Bakar ketika mewakilkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Maka itu adalah isyarat. Mereka kembali kepada sunnah dan akhirnya mereka sepakat untuk membaiat sahabat Abu Bakar As-Siddiq sehingga selesai permasalahan. Wan qadu lahu, maka mereka semua mengikuti Abu Bakar As-Siddiq. Wa ata'u lahu, taat kepada beliau. Wa zala al-ikhtilaf, dan selesai permasalahannya, selesai perbedaannya. Wan hasamatil furqatu allati hasalat fi man yatawalla al-amr ba'da rasul, sehingga selesai perbedaan yang terjadi tentang siapa yang akan memegang kepemimpinan sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahum yahsul bainahum ikhtilafat lakin yarji'una ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam thumma yadhhabu al-ikhtilafu fima bainahum. Maka terjadi perbedaan, ya, di kalangan para sahabat, tapi mereka segera kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya selesai perbedaan tersebut. Wa innar ruju'a ila kitabillah yuzilul ahqada wa yuzilul adghan. Dan sesungguhnya kembali kepada kitab Allah, kembali kepada Al-Quran, ketika terjadi perselisihan, itu akan menghilangkan kebencian-kebencian. Wa yuzilul adghan, dan menghilangkan permusuhan-permusuhan. Ya. Fala ahad ya'tarid ala kitabillah. Karena hakikatnya, tidak ada orang yang menentang kitabullah. Ya. Berbeda kalau kita kembali kepada si fulan, maka akan ada yang protes, jangan si fulan, kepada yang lainnya saja. Tetapi kalau kita kembalikan kepada Al-Quran, kepada hadith-hadith Rasulullah, maka ini akan menghilangkan ahqad, kebencian-kebencian, permusuhan-permusuhan. Karena semua akan ridha kepada Al-Quran. Ya, semua akan setuju dengan kembali kepada Al-Quranul Karim. فَإِنَّكَ عِنْدَمَا تَقُولُ إِنْسَانٍ تَعَالِ إِلَىٰ قَوْلِ الْإِمَامِ الْفُلَانِ أَوْ الْعَالِمِ الْفُلَانِ لَا يَقْتَنِعُ. Karena apabila engkau mengajak manusia berkata kepada seseorang, ayo kita kembali kepada Imam Fulan, kepada Ustaz Fulan, ayo kita kembali kepada Ustaz Fulan, kepada Kiai Fulan, Alim Fulan, maka manusia la yaqtani', mereka tidak akan merasa cukup. Ya, mereka tidak akan menerima, karena penilaian manusia itu berbeda-beda kepada seseorang. Ya, lakin law qulta ta'al ila kitabillah wa sunnati rasulillah, tetapi apabila kita katakan ayo kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah, fa in kana fihi imanun fahuwa yaqtani'u wa yarji', kalau dia betul orang yang beriman, pasti dia akan kembali. Kalau betul-betul dia orang yang beriman, makanya Allah mengaitkan dengan keimanan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kalau betul-betul beriman, orang akan mau mengikuti. Qala Allah ta'ala innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkumu bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah perkataan seorang kaum mukminin apabila diajak mereka kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum di antara mereka dengan Allah dan Rasulnya, an yaqulu sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Itulah seharusnya sikap seorang mukmin ketika diajak untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Wa ulaika humul muflihun. Hadza qaulul mu'minin. Inilah perkataan kaum mukminin. Sami'na wa ata'na. Kalau itu qala Allah, maka dia terima. Tanpa mempertentangkannya dengan yang lain. Kalau itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia terima. Karena sama-sama wahyu dari Allah tabaraka wa ta'ala. Al-Qur'an wahyu dari Allah. Hadis yang sahih wahyu dari Allah. Maka kalau Al-Quran dan Sunnah ala ra'si wal-ain, menerima, taat, dan dia beriman. Tasdiq dia benarkan, dia terima. Kalau qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma al-munafiquna in kana al-haqqa lahum ja'u mud'inin. Berbeda dengan sifat munafik. Munafik, kalau kebenaran bersama mereka, mereka menerima. Ya, mereka mengikuti. Wa in kana al-haqqu 'alaihim, kalau kebenaran bukan pada pihak mereka, tawallaw wa a'radu. Maka mereka berpaling. Sikap kaum munafikin. Ya, kenapa? Karena mereka menimbang kebenaran dengan apa yang ada pada mereka. Seharusnya Al-Qur'an, seharusnya manusia itu ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah ini yang ditimbang dengan pemahaman manusia. Makanya para ulama mengatakan, i'rifir rijala bil haqq, wala ta'rifil haqqa birrijal. Timbang manusia itu dengan kebenaran. Si fulan benar karena dia akidahnya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Wala ta'rifil haqqa birrijal. Tapi jangan engkau menimbang kebenaran dengan manusia. Kalau si fulan yang ngomong berarti benar. Kalau si A yang ngomong berarti benar. Untuk menilai kebenaran dan kesalahan bukan dengan cara seperti itu. Untuk menilai apakah orang itu benar atau tidak bukan dengan seperti itu. I'rifir rijala bil haq wa la ta'rifil haqqa bir rijal. Ya. Fala yas'u al-mu'minina an yabqaw 'ala ikhtilafihim fi jami'il ikhtilafat. Maka tidak pantas, ya, tidak boleh kaum mukminin untuk tetap berada di dalam perbedaan pendapat mereka. Ya. La fil usul wa la fil furu'. Tidak dalam masalah-masalah yang usul, masalah akidah atau masalah-masalah fiqih. Kulluha tuhsam bil kitab was sunnah. Semuanya harus diselesaikan dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini sebagai pegangan bahwa barometer al-haq, penilaian al-haq adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Benar yang dibenarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Salah yang disalahkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Wa idza lam yatabayyan ad-dalil ma'a ahad al-mujtahidin wa sara la murajjih li qawli ahadim 'ala al-akhar fa fi hadhihi al-halati la yunkar 'ala man akhadha bi qawli imam mu'ayyan wa min thumma qala al-ulama la inkara fi masail al-ijtihad ay al-masail allati lam yadhhar ad-dalil fihi fiha ma'a ahad at-tarafayn. Ya. Apabila lam yatabayyan ad-dalil ala ahadi al-mujtahidaini, ya, atau ala ahadi al-mujtahidin, atau mujtahidain juga boleh, ya, kalau belum jelas dalil bagi salah satu dari dua mujtahid, artinya dia belum bisa menerima dalil yang dikemukakan, ya, wa sara la murajjih li qawli ahadim, sehingga tidak ada keputusan yang pasti, tidak ada sesuatu yang bisa menjadikan pendapat salah satunya menjadi pendapat yang rajih. Ya, kalau tidak ada murajih, tidak ada yang menjadikan pendapatnya itu rajih, sehingga kedua-duanya ini tetap berbeda pendapat, maka pada saat seperti ini, la yungkar, tidak boleh diingkari bagi siapa yang mengambil perkataan imam tertentu. Karena tidak ada murajjih. Sama-sama kuat, sama-sama berpegang dengan pendapatnya. Tetapi yang satu tidak bisa menganggap bahwa istidlal itu benar ataupun kebalikannya. Tidak ada murajjih, tidak ada yang bisa murajjihkan. Maka pada saat itu tidak boleh saling mengingkari. Dan itu pendapat-pendapat yang terjadi di kalangan para ulama. Antara imam yang satu dengan imam yang berbeda pendapat seperti ini, maka pada saat itu para ulama mengatakan la ingkara fi masail al-ijtihad, tidak ada pengingkaran dalam masalah ijtihad. Ya, dalam masalah yang di situ diizinkan untuk berijtihad. أي المسائل التي لم يظهر الدليل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحد الطرفين. Artinya dalam permasalahan-permasalahan yang tidak jelas dalil di dalamnya bagi salah satu dari dua kubu yang berselisih tersebut. Seperti perbedaan-perbedaan para ulama dalam masalah fikih. Maka dalam masalah ini kita tidak boleh mengharuskan orang lain untuk mengikuti pendapat kita. Kalau itu dalam masalah ijtihad. Masalah yang memang itu adalah masalah ijtihad. Masalah yang itu memang terjadi perbedaan pendapat. Tapi kalau yang satu ada dalil, yang satu enggak ada dalilnya, bukan ikhtilaf. Para ulama, umumnya ada yang mengatakan para ulama berbeda pendapat. Apakah Al-Quran itu makhluk atau tidak? Mungkin itu bukan perbedaan ulama. Ya, karena jelas bahwa Al-Quran bukan makhluk. Para ulama berbeda pendapat apakah maulid bid'ah atau tidak. Itu bukan perbedaan pendapat. Kenapa? Karena salah satunya tidak berpegang kepada dalil. Tapi para ulama berbeda pendapat. Apakah setelah ruku kita kembali meletakkan tangan di dada atau meluruskannya? Itu memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, dan kedua-duanya ini berpegang kepada dalil. Jadi tidak sembarangan kita semua menyebut permasalahan sebagai perbedaan pendapat. Wa nahana an nakuna kal ladzina tafarraqu wa ikhtalafu qablana fahalakum. Allah tabaraka wa ta'ala juga melarang kita untuk kita menjadi orang-orang yang berbeda pendapat, bercerai-berai, berselisih sebagaimana orang-orang sebelum kita, kemudian mereka binasa. Lamma baqaw ala ikhtilafihim, ketika mereka terus berada di dalam perbedaan mereka, ya, perpecahan mereka, halaku wa tanaharu fima bainahum wa taqatalu, maka mereka binasa karena sebab perselisihan mereka, karena sebab perpecahan mereka. Ya, bahkan apa? Halaku wa tanaharu, mereka saling lari antara yang satu dengan yang lain, wa taqatalu, bahkan saling memerangi antara yang satu dengan yang lain. Hadza sya'nu ahli al-ikhtilaf, inilah keadaan ahli al-ikhtilaf, orang yang suka berpecah belah. Amma sya'nu ahli al-ijtima' fa huwa al-quwwatu wa zawalul hiqdi min qulubihim. Adapun orang-orang yang bersatu di atas al-haq, maka yang ada pada mereka adalah kekuatan dan hilangnya kebencian di antara hati-hati mereka. Karena mereka bersatu, mereka disatukan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, ya, demi Tuhanmu, la yu'minun, mereka tidak beriman, hatta yuhakkimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim, fima shajara bainahum, di dalam perkara yang mereka berselisihkan, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Kemudian mereka berserah diri, tidak mendapatkan pada diri mereka rasa sempit di dalam apa yang kau putuskan, dan mereka berserah diri. Wala yurdhin nas wala yunhin nizaa illa rujuu ila kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang bisa menjadikan manusia ridha, tidak ada yang menyelesaikan perbedaan pendapat kecuali dengan kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan di sini, wa dzakara annahu amara almuslimina bil ijtima' fid din wa nahahum 'an at-tafarruq fi. Allah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bersatu di dalam agama dan melarang mereka dari perpecahan. Qala ta'ala, Allah berfirman, syara'a lakum min ad-din ma wasa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi. Ai la yasiru kullu wahidin lahu dinun. Tidak kemudian setiap orang memiliki agama sendiri-sendiri. Lianna dina wahid, karena agama itu satu. Laisa fihi tafarruq, tidak ada perpecahan di dalamnya. Wa yaziduhu wuduhan ma waradat bi sunnah min al-ajab al-ujab fi dhalik. Dan menambah jelasnya masalah ini apa yang terdapat di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari perkara-perkara yang sangat menakjubkan. Naam, kata beliau, ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحديث ما يحث على الاجتماع وينهى عن التفرق والاختلاف. Telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang menganjurkan kaum muslimin untuk bersatu dan melarang dari perpecahan dan perselisihan. Mithlu hadis seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Maka siapa di antara kalian yang memiliki umur yang panjang, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa alaikum bisunnati. Ketika terjadi perselisihan, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, 'addu 'alaiha bin nawajid. Dan gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين. Kemudian akhirnya ada anggapan bahwa perbedaan dalam masalah usul din dan perbedaan dalam masalah furu' itu termasuk ilmu. Karena orang sudah demikian keadaannya, terbiasa mereka berpecah belah, akhirnya muncul anggapan bahwa tadi perbedaan itu rahmat. Atau perbedaan dalam masalah usuluddin atau permasalahan furu'nya, permasalahan cabang-cabangnya itu ilmu dan fikih. Itulah menunjukkan fikih ketika ada perbedaan-perbedaan. Menunjukkan kemajuan. Menunjukkan adanya kemajemukan. Yang ini satu hal yang baik. Muncul anggapan seperti itu. صار الأمر مع الأسف عند المتأخرين أن الاختلاف في الأصول والفروع هو الفقه ما أن الواجب العقص أن الاجتماع هو الفقه في دين الله. Ya, perkaranya artinya anggapan ini ada di kalangan mutaakhirin. Muncul anggapan di kalangan para mutaakhirin bahwa perbedaan dalam masalah usul dalam masalah pun perkara-perkara yang usul dan perkara-perkara yang furu' itulah fikih. Ini baru fikih, makanya ada perbedaan. Padahal yang wajib sebaliknya. Annal ijtima', bahwa ijtima' itulah fikih yang sesungguhnya. Bersatu dalam dinul Islam, tidak ada perpecahan, itulah fikih yang sesungguhnya. Hum yaquluna inna at-tafarruqa wa i'ta' al-hurriyyati lin-nas wa 'adami al-hajri 'alaihim hadha wal fiqh. Mereka mengatakan bahwa perbedaan memberikan kepada orang kebebasan, tidak membatasi mereka dalam masalah akidah, itulah namanya fikih. Jadi kalau orang itu semakin berbeda-beda, kemudian orang itu silakan, ya, bebas untuk memilih pendapat yang dia inginkan, jangan dibatasi. Ya, itu fikih kata mereka. ونحن نقول الفقه هو الاجتماع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, fikih itu ketika terjadi persatuan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah asasul ijtima'. Sering kita sampaikan bahwa al-kitab wa sunnah wa fahmu salaf itu adalah asasul ijtima'. Persatuan yang tidak dibangun di atas Al-kitab wa sunnah ala fahmi salaf bukan persatuan. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Wa ba'duhum yaqul hadha min si'atil Islam annahu idha harrama alaina ahadun syai'an najid man yufti bihillihi. اتخذ الناس هم المشرعين فعلى رأي هؤلاء إذا قال فلان هذا حلال صار حلالا لنا ولو كان حراما في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Sebagian orang mengatakan ini termasuk keluasan agama Islam. Apabila seseorang mengharamkan untuk kita sesuatu, ya, maka kita akan dapatkan orang yang berfatwa halalnya sesuatu tersebut. Ya. Jadi kebalik. Ini menunjukkan Islam itu luas. Lihat ada yang halal, ada yang haram. Ada yang mengatakan halal haram, berarti ada yang mengatakan halal. Biarkan manusia itu menjadi pensyariat seolah-olah seperti itu. Mereka menjadikan manusia itu sebagai pembuat syariat. Ini mereka mengatakan halal, ini mengatakan haram. Itu menunjukkan apa fikih yang maju, kebebasan. Ya. Maka berdasarkan kalau kita bangun di atas pendapat mereka ini, apabila ada orang yang mengatakan halal, maka itu halal untuk kita. Walaupun itu haram di dalam kitabullah. Karena tidak ada timbangannya. Padahal timbangan yang sungguhnya dalam halal dan haram, Al-Quran dan Sunnah. Kalau Al-Quran halal, itu halal. Kalau Al-Quran haram, itu haram. Kalau Rasulullah mengatakan halal, maka halal. Rasulullah mengatakan haram, maka haram. Manusia tidak boleh campur tangan di dalam masalah penghalalan dan pengharaman. Tahlil dan tahrim itu hak Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Fanaqulu narji' ila kitabillah. Maka kita katakan, kita kembali kepada kitabullah. Faman syahida lahu bil haqqi akhadna bihi. Ya. Yang di katakan benar oleh Al-Quran, itu yang kita ambil. وَمَنْ شَهِدَ عَلَيْهِ بِالْخَطَأْ تَرَقْنَاهُ. Yang dikatakan Al-Quran salah, kita tinggalkan. هَذَا هُوَ الْوَاجِبِ. Itu yang wajib. Itu yang harus menjadi sikap kita dalam beragama. Terikat hanya kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. وَصَارَ الْأَمْرُ. Syekh Muhammadun Abdul Wahhab mengatakan, وَصَارَ الْأَمْرُ بِالِجْتِمَاءَ لَا يَكُولُهُ إِلَّا زِنْدِيقْ أَوْ مَجْنُونَ. Sehingga akhirnya muncul pendapat atau muncul pemikiran bahwa perintah untuk bersatu itu لَا يَكُولُهُ, tidak mengatakannya kecuali zindiq atau majnun. وَلَيَّذُ بِاللَّهِ. Ya. Orang yang harus bersatu di atas apa yang mereka inginkan disebut sebagai zindiq. Atau orang-orang yang majnun. Walayyadu billah. Ya. Beliau mengatakan, alladhi ya'muru bil ijtima' wa tarkil khilaf yaquluna anhu hadha kharijun anil umma. Hadha zindiq. Liannahu yulghi aqwal al-ulama. Orang yang memerintahkan untuk bersatu dan meninggalkan perbedaan, mereka sebut orang-orang tersebut sebagai orang yang keluar dari umat ini. Mereka sebut sebagai orang yang zindiq. Kenapa? Karena menurut pendapat mereka, dia itu orang yang tidak menganggap perkataan-perkataan ulama. Kan mereka ulama, biarkan mereka. Nah, seolah-olah yang mengajak untuk bersatu itu, dia sama saja tidak menganggap perkataan-perkataan para ulama. فَنَحْنُ لَا نُلْغِي أَقْوَالُ الْعُلَمَا. Kita tidak menghilangkan, tidak mengesampingkan perkataan para ulama. إِنَّمَا نَعْرِضُهَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ. Tetapi kita berusaha untuk menimbang perkataan para ulama dengan kitabullah. نَحْنُ لَمْ نُكَلَّفْ بِتِبَعِ النَّاسِ. Subhanallah. Perkataan yang baik sekali dari beliau. Kita tidak dibebani untuk mengikuti manusia. Kita tidak dibebani mengikuti manusia, siapa saja mereka. Wa innama umirna bittiba'il Qur'an was sunnah. Tetapi kita diperintahkan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah. Ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah, Allah akan bertanya kepada kita, "Madza ajabtumul mursalin?" Bukan kamu ikut ustaz itu, tidak. Kamu ikut kelompok itu, tidak. Bukan itu yang ditanya oleh Allah. Kamu mengikuti Rasul atau tidak? Kamu mengikuti Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Ya. Jadi kita tidak diberi beban untuk mengikuti manusia. Manusia itu bashar. Mereka bisa benar, bisa salah. Tetapi Al-Quran dan Sunnah ma'sum. Terjaga dari kesalahan. Demikian pula pemahaman para sahabat ma'sum. Terjaga dari kesalahan. Hadza huwal haqq. dan inilah yang benar. Ma umirna bittiba'i fulan wa fulan. Kita tidak diperintahkan untuk mengikuti si fulan dan si fulan, mengikuti ustaz fulan, kiai fulan, ulama fulan, tidak. Wallahu taala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Allah tidak membebankan kita kepada pendapat-pendapat kita, ya, tidak menyerahkan kita kepada pendapat-pendapat kita dan ijtihad-ijtihad kita. Apalagi dalam masalah agama. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran dan mengutus Rasulnya. Dan itu yang Allah perintahkan agar kita mengikuti. Wa idha raja'na ila kitabillahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam zala asyqaqu wa zala al-ikhtilafu wa ijtama'atil kalimah. Apabila kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, maka akan hilang permusuhan-permusuhan, perbedaan-perbedaan, ya, perselisihan-perselisihan, dan akan terjadi persatuan di kalangan kaum muslimin. Persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Atadruna annahu ila ahadin qarib kana fi al-masjid al-haram arba'atu maharib? Tahukah kalian, kata beliau, dulu di Masjid al-Haram itu ada 4 mihrab. Ya. Kullu ashabi madhhabin yusalluna jama'atan wahdahu ma ahli madhhabin bi jiwar al-Ka'bah. Setiap pengikut madhab, mereka salat jamaah sendiri-sendiri bersama ahli madhabnya. Jadi mihrab ini pendapat madhab Hanafi. Mihrab ini madhab Hambali. Mihrab ini madhab Syafi'i. Mihrab ini madhab Maliki. Belum, kata beliau di sini, dulu di Masjidil Haram ada seperti itu. Di sisi Ka'bah. Hatta qayyadallahu man jama'ahum ala imamin wahid. Sampai Allah tabaraka wa ta'ala mengumpulkan mereka. Menghilangkan kebiasaan tersebut dan mengumpulkan mereka dengan satu imam. Wazala walillahil hamdu hadzal madharus sayyi, sehingga pemandangan yang jelek ini hilang dari Masjidil Haram. Ya. Hadza kulluhum min ittiba'il madahib wa ittiba'il ara'. Ini semuanya gara-gara fanatik mengikuti madhab dan fanatik mengikuti pendapat. Hatta salat farraqu, sampai masalah salat mereka berpecah belah. Mereka pecah belah salat tersebut. Ya. Saral Hanafi la yusalli wara' al-Hambali. Sehingga terjadi yang bermadhab Hanafi tidak mau salat di belakangnya orang yang bermadhab Hambali. Wal Hanbali la yusalli wara' asy-Syafi'i. Yang madhabnya Hambali tidak mau salat di belakangnya yang madhabnya Syafi'i. Wa la yusalluna fi waqtin wahid. Mereka tidak mau salat di satu waktu. Hadza yusalli fi hadzal waqt fi awwalil waqt wa hadza fi akhirih. Yang ikut madhab ini salatnya di awal waktu, yang lain di akhir waktu. Kenapa? Li'anna fulanan yara ta'khir as-salah, karena pengikut madhab ini menganggap ta'khir as-salah, mengakhirkan salat. Wa fulan yara taqdimaha, dan pendapat madhab ini apa, melihat diawalkannya salat. Yuriduna an yardau jami'an nas. Mereka ingin untuk mengambil keridhaan semua manusia. Wa hadha wajadnahu fi ba'd al-bilad al-ukhra baqiyan ila al-an. Bahkan ini kita dapatkan di sebagian negeri masih ada sampai sekarang seperti ini. Sehingga pemuda yang madhabnya Hanafi tidak boleh menikah kecuali dengan wanita yang madhabnya Hanafi. Yang kasihan antum kalau tidak bermadhab. Ya. Hatta al-jum'ah la yusalluna fi waqtin wahid. Sampai Jum'at mereka tidak mau solat di satu waktu. Ba'aduhum la yusalliha illa inda al-asr. Bahkan sebagian tidak melakukannya kecuali mendekati salat asar. Lianna fulanan qala kada wa kada. Kenapa? Karena mereka berpendapat bahwa si fulan itu berfatwa seperti ini, seperti ini. Akhirnya mereka tidak terikat dengan dalil, tapi terikat dengan perkataan si fulan dan si fulan. Wa fulan yara taqdimah yuriduna wa idza arada ahadum an yusalli mubakkiran dhahaba yusalli ma'a fulan. Maka siapa yang ingin sholat lebih awal, sholatnya bersama fulan. Wa idza arada ahadum an yata'akhkhar shalla ma'a fulan. Kalau yang agak akhiran, sholat bersama si fulan. Maka ini musibah kalau seperti ini. Makanya perkara sholat, waktu sholat itu pemerintah yang menentukan. Coba kalau perkara seperti ini diserahkan kepada semua kaum muslimin. Masalah Id ya sudah serahkan kaum muslimin. Sendiri-sendiri yang pendapat ini silakan, kan repot. Ya. Dan itu senantiasa disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka salat Jumat, salat Id, berjihad itu bersama pemerintah. Ya, karena mereka yang bisa mengumpulkan manusia. Lakin عندنا ولله الحمد في هذه البلاد في ظل هذه الدعوة المباركة عادوا في المسجد الحرام إلى ما كان عليه السلف الصالح يصلون جميعا في وقت واحد خلف إمام واحد. Tapi kata beliau, alhamdulillah, di negeri kita ini, maksudnya di Saudi Arabia, ya, di bawah naungan dakwah yang mubarakah ini, yaitu dakwah salafiyah, mereka kembali sholat di Masjidil Haram dengan imam yang satu di waktu yang satu. Nah, ini al-aslu thalith itu pondasi yang ketiga. Jadi pondasi yang kedua adalah kewajiban kita untuk bersatu dan tidak boleh berpecah belah. Ya. Kemudian al-aslu thalith anna min tamam al-ijtima' as-sam' wa at-ta'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyya. Bahwa di antara kesempurnaan persatuan itu adalah mendengar dan taat bagi siapa yang memimpin kita. Taat kepada pemimpin. Walau kana 'abdan habasyya, walaupun yang memimpin kita adalah budak Habasyah. Budak yang berkulit hitam. Al-aslu tsalits ta'atu wali al-amri al-muslim. Al-aslu tsalits, pondasi yang ketiga, asas yang ketiga adalah taat kepada pemimpin yang muslim. Ya. Li'annahu la yatimu hadha al-ijtima' illa bi ta'ati wali al-amr. Karena persatuan ini, kita kan sedang ngajak persatuan kaum muslimin. Itu akan lebih sempurna dengan ketaatan kepada pemerintah. Karena semuanya tidak sempurna persatuan ini kecuali dengan taat kepada waliil amr. Yang memegang urusan kaum muslimin semuanya. Yang memegang urusan kaum muslimin seluruhnya. Fala ijtima'a illa bi imam. Maka tidak ada persatuan kecuali dengan imam yang diakui semua kaum muslimin. Ini harus digarisbawain. Ya. Diakui oleh semua kaum muslimin. Wala imamata illa bi sam'in wa ta'atin, dan tidak ada kepemimpinan kecuali as-sam' wa ta'ah. Ada sikap mendengar dan taat. Waliyul amr, yang memegang urusan kaum muslimin, pemimpin kita. Fawaliyul amril muslim ja'alahu Allah rahmatan lil muslimin. Maka pemimpin muslim Allah jadikan rahmat bagi kaum muslimin. Liqamatil hudud, untuk menegakkan hukum had. Karena ada perkara-perkara atau syariat-syariat dalam agama Islam yang tidak boleh melakukannya kecuali pemimpin. Menegakkan had, potong tangan, kisos, itu harus pemimpin. Tidak boleh semua orang berfatwa ya untuk melakukan hal ini. Iqamatul hudud, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, nusratul madzlum min adh-dhalim, menolong orang-orang yang terzalimi dari orang-orang yang zalim, hifdzul amn, menjaga keamanan, ini akan sempurna dengan adanya ulul amr, dengan adanya pemerintah. Hada min rahmatillahi, dan ini termasuk rahmat dari Allah. Was-sahabatu lamma tuwfiya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, lam yadfanuhu, mereka tidak segera menguburkannya. Tidak segera menguburkan beliau. Hatta bay'u imamahum, sampai mereka membaiat pemimpin mereka. Kenapa? Li'annahum yakhshawna minal ikhtilaf. Karena mereka takut dari perselisihan. Wa minal fitnah, dan takut terjadinya fitnah. Lihat fikih para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Mereka selalu menjaga persatuan. Menjaga persatuan. Apalagi ini yang berkaitan dengan pemerintah. لأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدة بدون إمام. Karena mereka faham, karena para sahabat memahami bahwa tidak akan menjadi baik apabila mereka hidup walaupun satu malam saja tanpa ada pemimpin. Walaupun satu malam saja tanpa ada pemimpin. Coba bayangkan, dua hari saja gak ada presidennya negara ini, bagaimana keadaannya? Siapa yang akan memegang kendali? Ya, dan ini difahami para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Maka ketika sahabat Uthman terbunuh, ketika orang-orang Khawarij berhasil membunuh sahabat Uthman, sahabat Uthman seorang khalifah yang adil, beliau mati syahid dengan dibunuh dengan cara yang keji. Maka sebagian para sahabat mereka duduk di rumah tidak mau keluar. Kenapa? Takut turun azab dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang memimpin pada saat itu. Sampai kemudian para sahabat akhirnya dengan kesepakatan beberapa sahabat membaiat Ali bin Abi Thalib. لأن هذا من ضروريات الدين. Karena ini merupakan ضروريات الدين, perkara yang harus dalam agama, yaitu adanya seorang pemimpin. ولا يمكن أن يكون هذا إلا بالسمع والطاعة لولي الأمر. Dan ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan adanya sikap mendengar dan taat kepada pemimpin. Sikap mendengar dan taat kepada pemimpin. Karena ini adalah hak pemimpin. Hak pemimpin adalah as-sama' wa ta'ah. Bahwa rakyat mendengar dan taat. Jadi harus seimbang antara hak pemimpin dan hak rakyat. Rakyat harus memperhatikan hak pemimpin. Pemimpin juga harus memperhatikan hak rakyat. Bukan pemimpin terus yang disuruh adil, pemimpin terus. Walaupun memang dalam satu keadaan mereka yang lebih harus seperti itu. Tetapi kita juga tertuntut untuk demikian. Kita harus memenuhi hak mereka, mendengar dan taat. Walihada yaqulullah ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada ulil amri di antara kalian. Ba'da ta'atillahi wa ta'ati rasulihi labudda min ta'ati ulil amr. Setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, harus taat kepada ulil amr. Kepada pemimpin. Wa qawluhu minkum ay minal muslimin. Dari kaum muslimin. Dalla ala annahu yushtarat fi waliyil amr an yakuna musliman. Ini menunjukkan bahwa syarat waliyul amr dia harus muslim. Tidak boleh dipilih waliyul amr yang bukan muslim. Karena Allah berfirman minkum. Kemudian ada satu faedah di sini. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ketika taat kepada Allah, Allah sebutkan ati'ullah. Ketika taat kepada Rasul, Allah sebutkan wa'ati'ur Rasul. Tapi ketika taat kepada ulil amr, Allah tidak mengatakan wa'ati'u ulil amr. Tidak. Tetapi apa? Wa'ulil amri minkum. Kenapa demikian? Para ulama menjelaskan karena taat kepada pemimpin itu terikat dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Taat kepada mereka bukan taat yang istiqlalan yang berdiri sendiri. Tetapi taat kepada mereka di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. apabila memerintahkan kepada yang maksiat, fala sam'a wala ta'ah, maka tidak wajib taat dalam perkara ini, tapi tetap taat dalam perkara-perkara yang lainnya. Fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, perkataan Syekh Muhammad Abdul Wahhab, fabayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadza bayanan syai'an dha'i'an bi kulli wajhin min anwa'il bayan asy-syar'an wa qadran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan perkara ini dengan penjelasan yang syai'an dha'i'an, dengan penjelasan yang menyeluruh, yang tersebar, yang difahami oleh semua kaum muslimin. Syai' dha'i' itu artinya tersebar luas. Bikulli wajah, dengan berbagai sisi. Dari macam-macam penjelasan yang beliau jelaskan. Baik secara syara', secara syar'i ataupun secara qadari. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Was-sam'i wat-ta'ah. Dan aku wasiatkan untuk kalian mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Sekalipun yang memimpin kalian seorang budak. Dengarkan dan taat selama dalam ketaatan kepada Allah. Fa innahu man ya'is minkum. Karena siapa yang hidup setelahku, فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا, dia akan melihat perselisihan yang banyak. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, maka wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Ketika terjadi perselisihan, وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِينَ, dan sunnah para khulafa ar-rasidin. Ini adalah pondasi yang ketiga atau asas yang ketiga, yaitu as-sama' wa ta'ah, mendengar dan taat. Isma'u wa ati'u wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, dengarkan dan taati sekalipun yang memerintahkan kalian adalah seorang budak. Fala yumkin an tahsula jama'atun lil muslimin illa biwali amrin muslim, maka tidak akan terwujud persatuan kaum muslimin kecuali dengan pemimpin yang muslim. Walau lam yakun dha nasabin, sekalipun dia tidak memiliki nasab Arabiyin, tidak memiliki nasab Arab. Bal walau kana mamlukan, bahkan seandainya dia sebagai budak dan dia menjadi pemimpin, maka wajib untuk didengarkan perintahnya dan ditaati. Thumma sara hadha al-aslu la yu'raf 'inda akthari man yad'i al-'ilm, fa kayfa al-'amalu bihi. Kemudian perkara ini di akhir-akhir tidak diketahui oleh kebanyakan orang-orang yang mengaku berilmu. Perkara taat kepada pemimpin itu menjadi perkara yang membingungkan sebagian orang yang mengaku berilmu. Ya. Sehingga muncul pemikiran-pemikiran orang yang mengaku berilmu, tapi dalam masalah kok bisa sih harus taat kepada mereka. Padahal itu jelas. Nabi SAW menjelaskan. Sara hadzal aslu la yu'raf inda kathirin mimman yad'il ilm. Perkara ini menjadi sesuatu yang asing bagi banyak orang-orang yang mengaku berilmu. Fayajhaluna mas'alat as-sam'i wa ta'ah. Maka mereka tidak tahu masalah kewajiban taat dan kewajiban mendengar kepada pemimpin. Wa ma laha min fadlin, dan keutamaan yang ada di dalamnya. Keutamaan di dalam mendengar dan taat kepada pemimpin. Wa ma laha min ahammiyah, dan besarnya perkara tersebut, pentingnya perkara tersebut. Kalau orang-orang yang mengaku berilmu saja sudah mulai punya pemikiran-pemikiran seperti itu, artinya menganggap bahwa taat kepada pemimpin itu adalah satu hal yang membingungkan, ya, Fakaifa bil awami, bagaimana dengan orang-orang awam? Wahum asyaddu jahalan, yang mereka lebih tidak berilmu. Dan ini persis bagaimana yang beliau sebutkan dalam masail jahili, jahiliyah. Ya. Fasara as-suja' alladhi ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar 'indahum wa alladhi la ta'khudhu fil layli wa mutala'im 'indahum wa alladhi yakhruju 'ala imamil muslimin. Maka jadilah orang yang pemberani menurut mereka, ya. Jadilah orang yang pemberani menurut mereka, julukan pemberani menurut mereka, ya. Oh, yaitu orang yang memerintahkan yang ma'ruf, yang melarang dari yang mungkar, yang tidak apa memperdulikan perkataan-perkataan manusia dalam berhukum, di dalam hukum Allah tabaraka wa ta'ala. Menurut mereka orang yang seperti ini, yang pantas menyandang gelar seperti ini, pemberani, orang yang amar bin ma'rufnya itu tegak, ya, orang yang tidak pandang bulu. Huwa alladhi yakhruj ala imamin muslimin. Menurut mereka orang yang punya sifat seperti ini adalah orang-orang yang berani menentang kepada pemimpin. Baru orang yang pemberani, yang nentang pemerintah itu baru yang pemberani. Menurut mereka. Dan ini yang terjadi seperti itu. Itu yang terjadi. Menjadi kebanggaan. Padahal ahlu sunnah wal jamaah tidak demikian. As-sama' wa ta'ah. Mendengar dan taat. Mereka zalim bersabar. Makanya kalau antum baca buku-buku akidah para ulama, di 4 mazhab semuanya, buku akidah di 4 mazhab, baik itu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sama mereka dalam pembahasan ketaatan kepada pemimpin. Antum baca buku-buku akidah ulama mazhab, dalam mazhab Syafi'i sama, dalam masalah akidah mereka tidak ada yang berbeda. Dalam masalah keimanan sama, masalah asma wa sifat sama, masalah takdir sama, masalah ayat-ayat wa'id sama, masalah keimanan sama, tidak berbeda sama sekali. Yang bermadzhab Syafi'i, yang Hambali sama, yang Hanafi, yang Maliki sama semua. Dan itu bisa dibuktikan. Dalam akidah mereka tidak ada perbedaan sama sekali. Fikih mereka berbeda-beda. Tapi dalam masalah akidah tidak. Al-Imam Abu Zaid, Al-Imam Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani, beliau Maliki. Pembahasan bukunya sama dengan Al-Imam Al-Muzani. Asy-Syafi'i. Sama dengan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali. Sama dengan pembahasan Al-Imam At-Tahawi Al-Hanafi. Akidah Tahawiyah. Sama akidah yang tidak berbeda. Tidak berbeda. Ya. Termasuk dalam perkara, dalam masalah ketaatan kepada pemimpin. Tetapi sekarang menjadi sesuatu yang aneh. Ketaatan, kewajiban taat kepada pemimpin itu menjadi sesuatu yang aneh. Sehingga pemberani menurut mereka itu yang berani apa keluar dari pemerintah itu baru pemberani. Wa yakhla' yadat ta'ah, melepaskan kewajiban taat. Wa yunadi bithawrah, ngajak untuk mengadakan revolusi waliyadzubillah. Alal hukamil muslimin, terhadap para hakim kaum muslimin. Bimujarrat husuli khata' minhum, hanya karena mereka berbuat salah. Au ma'asiyah, atau mereka berbuat maksiat. La tasir ila haddil kufri, yang tidak sampai kepada kekufuran. Hatta seandainya sampai kepada kekufuran pun, tidak semudah itu kemudian melakukan hal-hal yang tercela tersebut. Ya. Wa sara hadithul majalis wal nadawat wal muhadarat fi tatabbu' atharatil wulad. Dan ini yang terjadi. Maka majlis-majlis, ya, nadawat, nadwah-nadwah. Ya, nadwah itu apa istilahnya? Nadwah. Ya, mengadakan satu pembahasan tertentu. Ya, seminar-seminar. Ya. Muhadarat-muhadarat. Ya. Majlis-majlis, seminar-seminar, muhadarat-muhadarat. Itu semua membahas tentang kesalahan pemerintah. Wa tafkhimiha, dan berusaha menyebarkan dan membesar-besarkannya. Hatta ya'ul amr ila tafaruqil kalimah, sehingga terjadilah perpecahan. Wa tanfirur ra'iyah min ta'ati walil amr, dan berusaha menjadikan lari masyarakat dari pemerintah. Dan ini yang terjadi sekarang, subhanallah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan juga disebutkan oleh Nabi SAW, dan juga disebutkan oleh Al-Quran. Ya. Watanfiru ra'iyah min ta'ati walil amr, menjauhkan rakyat dari pemimpinnya. Hatta yakhtallal amn wa tusfakud dima, sehingga hilang keamanan dan tertumpahkan darah kaum muslimin. Karena sebab-sebab seperti itu. Ya. Sebab hanya memiliki atifiyah, semangat saja tanpa dibarengi dengan ilmu. Wa ya'ul amru ila fasad ashad min al-fasad alladhi yahsul min as-sabr ala ta'ati walil amr al-fasiq wadh-dhalim alladhi 'indahum lam yasdur minhu kufrun bawahun 'indahum 'alayhi min Allah sultan. Sehingga jadilah perkaranya, ya, menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Kerusakan yang lebih besar dari kerusakan yang timbul apabila dia mau bersabar atas kezaliman pemimpin. Dia mau bersabar atas kezaliman pemimpin, itu kerusakannya tidak sebesar dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga dihancurkan bangunan-bangunan, ditumpahkan darah-darah kaum muslimin. Karena sebab sikap yang keliru terhadap pemerintah. Karena sebab tidak berjalan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dari pemerintah yang fasik ataupun yang zalim, yang mungkin tidak keluar dari mereka perbuatan yang kufur, ya, tidak sampai kepada derajat kekufuran. Hatta seandainya sampai kepada derajat kekufuran pun, itu dilihat kepada maslahat. Dan ini sudah dialami oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana para ulama yang hidup di zaman pemimpin-pemimpin yang zalim. Al-Imam sahabat Anas bin Malik yang hidup pada zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Bagaimana kezaliman Al-Hajjaj bin Yusuf, Al-Hasanul Basri. Tapi mereka bersabar. Ya, Imam Ahmad yang hidup pada zaman Khalifah Al-Ma'mun Al-Abbasi. Bagaimana kezalimannya kepada Imam Ahmad. Tetapi Imam Ahmad bersabar. Dan terus berdakwah. Karena khuruj itu tidak akan mendatangkan maslahat. Abadan tidak akan mendatangkan maslahat. Wallahu a'lam bissawab. Jadi itu tiga landasan atau tiga pondasi yang kita pelajari. Pertama al-ikhlas, yang kedua al-ijtima', dan yang ketiga ta'at waliil amr. Ini tiga perkara besar, semuanya perkara besar. Disingkat oleh beliau dalam tiga landasan ini. Keikhlasan, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhi perbuatan syirik, bersatu di atas al-haq, dan taat kepada pemerintah. InsyaAllah keempat, kelima, dan keenam nanti bersama Ustaz Muhammad Alif insyaAllah. Ya, besok pagi jam berapa mas? Jam 8 insyaAllah, mudah-mudahan bisa selesai. Dan antum fahami dan antum lihat realita yang ada pada zaman kita. Dan sama dengan apa yang beliau sebut sebutkan. Mungkin ada yang ditanyakan? Yang bisa saya jawab insyaallah. Yang mana? Oh, berbeda. Ya kadang mungkin nuskhah yang ada di PDF itu berbeda dengan nuskhah yang ada di yang dicetak. Itu tapi perbedaan yang tidak merusak mana? Safian wadihan bayinan. Ya. Cukup penjelasan yang jadi itulah keistimewaan bahasa Arab. Bayanan, syafian, kafian, wadihan, bayinan, jalian, dusa, sama. Tambah lagi syai'an, zayan, maksud jelas sekali tidak ada. Tidak ada samarnya sedikit pun. Pengen ngomong seperti itu dalam bahasa Arab. Kalau Indonesia kan taukidnya hanya sedikit dalam bahasa Arab. Banyak taukid lafzinya itu, Pak. Banyak. Bayanan syafian, kafian, dan seterusnya. Ya, dan ini termasuk balaghah yang ada dalam bahasa Arab. Iya. Tapi insya Allah kalau kita terbiasa dengan kitab yang gundul sebenarnya bukan yang gondrong. Ya, insya Allah terbiasa. Ya, tapi kalau tidak terbiasa memang, tapi dengan kita terus insya Allah terbiasa. Ya, dengan punya kita punya semangat, umumnya kita ambil kalau kita pengin lancar seperti itu dengan belajar kaidah dan juga rajin membaca dengan suara. Kalau kita pengin latihan dengan suara bacanya. Jangan baca dalam hati, sudah belum bisa baca dalam hati, akhirnya ya dengan suara cari buku yang ada harokatnya dibaca sehingga nanti otomatis, walaupun mungkin hukum dia tidak terlalu paham lah mungkin, tetapi dia akan membaca ta'atu waliyil amril muslimi. Enggak mungkin dia baca ta'atu waliyul amrul muslimi, tidak, karena nanti akan terbiasa seperti itu. Ya, min pasti yang setelahnya kasroh. Ya, kalau anna pasti yang setelahnya fathah. Tapi kalau dia faham sekali kaidah, tidak pernah baca juga sama dia tidak akan faham. Memang harus didukung dengan mutolaah. Baca dengan suara. Saya sering ngomong sama santri-santri, antum faham kaidah, tapi kalau enggak baca, enggak berguna kaidahnya. Sehingga mereka faham mufradatnya, banyak mufradat tapi males ngomong bahasa Arab, enggak bisa bahasa Arab. Sehingga akan kelihatan nanti di pondok itu kelihatan mana anak-anak yang bahasa Arabnya pintar itu karena dia memaksakan diri untuk bahasa Arab. Banyak mufradatnya hafal, tapi kalau tidak pernah praktik juga tidak bisa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tanya tak? Ya. Bagaimana cara untuk mengukur atau mengetahui sebuah perkara ini khilaf, ini bukan khilaf? Karena pada sekarang kan semuanya punya dalil. Ya. Kan kesyirikan itu bisa disulap menjadi ibadah. Iya. Yeah. Seperti contohnya kita ada orang nyadran membeli kambing agar tidak syirik, cukup dirubah niat toh. Iya. Sedekah itu juga salah satu dalil. Seperti kemungkinan semua kita itu punya dalil. Iya. Yeah. Katanya benar atau salah kita kan tidak bisa mengukur orang awam. Ini ukurannya seperti apa? Pertama, belajar harus tahu biar tahu. Ya, jadi itu harus belajar itu. Sehingga tahu. Kalau tidak mau belajar ya dia tidak tahu. Kemudian Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada orang yang tahu. Kalau semua bid'ah ada dalilnya, saya kira itu adalah keliru. Justru setiap bid'ah itu pasti tidak ada dalilnya. Kalau ada istidlalnya keliru. Ya. Kemudian kan niatnya baik mencuri, itu dengan niat baik menjadi perbuatan baik atau tidak? Mencuri, saya mencuri pengen nafkahin anak saya, tetap saja dikeroyok sama bukan kemudian itu menjadi perbuatan baik. Makanya para ulama mengatakan an-niyatu wahdaha la taj'alu al-'amala al-qabiha hasanan. Niat yang baik saja itu tidak bisa menjadikan perbuatan itu menjadi baik. Makanya Khawarij niatnya baik. Tapi kata Ibnu Mas'ud ketika beliau melihat mereka berzikir dengan batu, dengan kerikil, "Ma aradna innal khair," kami tidak menginginkan kecuali yang baik. Kecuali baik, kami niat kami baik wahai Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau, "Wa kam min muridinil khair lan yusibahu." Berapa banyak orang yang niatnya baik tapi tidak sampai kepada kebaikan tapi caranya yang keliru. Maka tadi dengan kita terus belajar dengan bertanya. Kalau tidak tahu kita harus bertanya. Tidak boleh kita menghukumi sendiri, apalagi dalam permasalahan-permasalahan besar, ya. Dan kita balik bertanya kepada orang yang melakukannya. Dia melakukan satu perbuatan yang beda, kita tanya, dalilnya mana? Bukan kita yang disuruh mendatangkan dalil, loh. Situ ngomong beda, dalilnya mana? Bukan. Kan situ yang melakukan, nih, saya yang harus meminta. Dalilnya mana? Kalau dia sebutkan ini seperti ini, seperti ini. Kalau kita tidak tahu, tanyakan. Mereka berdalil dengan dalil seperti ini, seperti ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi terus belajar, ya, supaya kita, dan tujuannya itu, di antara tujuannya kata Imam Ahmad, raf'ul jahli an nafsi wa an ghairi, mengangkat kebodohan dari diri kita dan orang lain. Pertama kita dulu, supaya kita bukan menjadi orang-orang yang jahil. Jadi kita belajar supaya kita berilmu, supaya kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok antum bisa tanya ke Ustaz Alif, beli waktunya pagi, insyaallah lebih semangat. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan dari saya dan dari syaitan, dan Allah berlepas diri dari kesalahan tersebut. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.